إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا فيدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan mempelajari bab yang ke-130. Bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab mimpi dan yang terkait dengan mimpi. Jadi kalau mimpi ar-ru'ya pakai alif. Tapi kalau melihat ru'yah, ru'yatul hilal. Kalau ar-ru'yah artinya mimpi. Taib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat tentang masalah mimpi. Yakni surah Ar-Rum ayat 23. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kalian tidur di malam hari dan di siang hari. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki, termasuk masalah tidur hamba-hambanya. Nah, ini dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidur yang bagus adalah tidur malam dan tidur siang. Kalau tidur malam itu sudah biasa dilaksanakan oleh banyak manusia. Tidur siang ini disebut dengan al-qailulah, ya, istirahat siang termasuk sunnah. Nah, bukan berarti bermalas-malasan. Tidur siang ini anggaplah untuk istirahat agar tidur malamnya tidak terlalu lama, ya, sehingga bisa bangun di awal malam. Bangun apa ini? Di sepertiga malam terakhir, ya. Barakofikum. Kebanyakan manusia masalah tidur ini beda dengan yang disyariatkan. Malamnya begadang, ya, akhirnya menjelang subuh baru KO, tidur bablas. bangun sampai menjelang zuhur. Habis itu aktivitas siang sampai malam seperti itu ya. Sehingga mereka kehilangan waktu-waktu barokah, yakni antara subuh sampai terbitnya matahari. Mereka gunakan untuk tidur. Padahal itu adalah waktu-waktu barokah. Naam, dalam masalah rezeki dan yang lain. Jadi yang benar tidurnya itu di saat yang tepat, yakni tidak terlalu begadang malam. Kemudian bangun sebelum subuh untuk bisa melaksanakan sholat tahajud walaupun dua rakaat ditambah dengan satu witir atau tiga witir ya. Habis itu sholat subuh berjamaah, kemudian beraktivitas sampai terbitnya matahari dengan aktivitas yang bermanfaat untuk mendapatkan waktu-waktu yang barokah. Setelah itu aktivitas yang lain. Nah, karena bangunnya itu sangat awal, ya, biasanya sampai duhur sudah apa ini, ngantuk ya, capek, maka ada sunnah tidur siang, belulah. Ya. Nah, setelah itu bangun seger, ya, aktivitas lagi, begitu. Nah, berdasarkan ayat ini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, tidur yang sehat seperti itu. Kemudian dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa termasuk tanda kekuasaan Allah ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika tidur. Di antaranya ialah mimpi yang dialami oleh orang-orang yang tidur. Mimpi termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika yang bermimpi itu adalah para nabi dan rasul, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam mimpinya diperintah ini, diperintah itu, dilarang ini, dilarang itu, maka itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain nabi, maka mimpinya bukan wahyu. Mimpinya apa ini? Bukan wahyu. Sehingga tidak boleh melakukan amalan atau meninggalkan amalan berdasarkan mimpinya. Kecuali mimpinya para nabi dan rasul, maka termasuk wahyu dan dijalankan sebagai syariat. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Maka mau tidak mau harus dilaksanakan karena itu wahyu. Dan Nabi Ismail pun siap untuk disembelih karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Adapun kalau mimpinya bukan nabi dan rasul, bukan dari nabi dan rasul yang mengalaminya, maka bukan wahyu. Misalkan mimpi ada sosok putih memerintahkan kita untuk membuang anak kita, ya jangan dilaksanakan. Nah, bukan wahyu. Atau mimpi supaya melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh ya, untuk bisa dapat sesuatu yang berharga ya, juga jangan dilaksanakan. Nah, mereka-mereka yang biasa melakukan amalan berdasarkan mimpi adalah kelompok Sufiyah. Mereka ini melakukan amalan-amalan berdasarkan mimpi. Ya. Nah, tadi malam aku mimpi, ya. Nah, disuruh untuk tidak sholat sepekan karena Allah sudah mengenal baik sama saya, gitu ya. Nah, enggak sholat sepekan. Dalilnya apa? Tadi malam aku mimpi bertemu Rabbku memerintahkanku untuk istirahat dari sholat sepekan. Nah, ini kesesatan yang nyata, barakallahu fikum. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang masalah mimpi. Hadis yang ke-838. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walam yabqa minan nubuwati illal mubashirat. Qalu wa mal mubashirat? Qala ar-ru'yas salihah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sudah tidak tersisa lagi kenabian setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Nabi bersabda, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini menunjukkan penegasan bahwa la wahya li ahadin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan kepada siapapun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengaku dapat wahyu setelah Nabi meninggal, maka dia dajjal, pendusta. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa mimpi yang baik itu disebut al-mubasyirat, kabar gembira. Nah, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki melalui mimpi. Nah, dalam mimpi mendapatkan korinah-korinah ya, untuk mendapatkan kebaikan dalam basirat. Seperti ada seorang yang rajin ibadah, kemudian bermimpi azan, padahal dia bukan muadzin. Ya, ini diantara takwilnya. Allah Taala akan memudahkan orang ini untuk menunaikan umrah atau haji. Namanya mubasyirat. Dengan tanda-tanda. Taib. atau dia bermimpi yang mana mimpinya itu adalah pertanda dia juga akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mimpi memeluk bulan. Namanya juga memeluk, namanya juga mimpi ya. Nah, bulan dipeluk. Nah, di antara takwilnya memeluk bulan itu adalah Allah Ta'ala memudahkan orang ini menggapai cita-citanya. Seperti itu. Namanya mubasyirat, kabar-kabar gembira. Atau mimpi seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf melihat semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. In isyarat mubasyirat, isyarat kabar gembira untuk Nabi Yusuf bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat derajat Nabi Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain. Nah, terbukti seperti yang disampaikan dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf menjadi pembesar negeri Mesir yang mengatur perekonomian negeri Mesir. Nah, saat itu terjadi musim paceklik. Dan Nabi Yusuf alhamdulillah dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau mampu untuk mengendalikan perekonomian negeri Mesir walaupun dilanda paceklik yang bertahun-tahun lamanya. Nah, di antara yang merasakan krisis ekonomi di negeri Mesir adalah saudara-saudaranya ya, sehingga mereka harus antri sembako ke Mesir, ke kota, agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sampai pada tingkat semuanya kumpul ya, bapaknya Nabi Yusuf, yakni Nabi siapa? Yakub, dan juga ibunya diundang ke istana bersama dengan 11 saudaranya yang lain. Dan saat itu mereka sujud sebagai tanda hormat, bukan sujud menyembah. Dan ibu bapaknya ditutupkan di singgasana. Nah, maka Nabi Yusuf pun mengingatkan bapaknya bahwa inilah takwil atau takbir mimpiku ketika aku masih kecil ya. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Matahari dan bulan adalah ibu bapaknya. Semuanya diundang ke istana dalam keadaan Nabi Yusuf sebagai pembesar ya, derajatnya tinggi. Barakallahu'alaikum. Makanya disebut dengan al-mubasyirat ya, mimpi yang baik. Nah, itu termasuk sisa-sisa kenabian, yakni yang biasa dialami oleh nabi-nabi. Orang-orang yang beriman mendapatkan itu, tapi bukan wahyu gitu loh ya. Cuma isyarat-isyarat, mubasyirat-mubasyirat. Nah, barakallahu'alaikum. Namanya ar-ru'yah as-solihah. Selanjutnya hadis yang ke-839. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tarba az-zaman lam takat ru'yal mu'min takdibu wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah mutafakun alaih wa fi riwayatin astakukum ru'ya astakukum haditha rawahul Bukhari wa Muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika zaman semakin dekat dengan kiamat, maka hampir mimpinya orang yang beriman itu benar, tak pernah bohong, mesti mimpinya benar. Dan mimpinya orang yang beriman itu dianggap satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi yang biasa dialami oleh para nabi dan rasul, tapi bukan wahyu. Ya, nah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain, yang paling benar mimpinya dari kalian adalah yang paling benar ucapannya. Nah, dalam hadis ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu orang-orang yang beriman sering mimpi dan mimpinya sering menjadi kenyataan. Nah, mengapa mimpinya orang-orang yang beriman sering menjadi kenyataan? Karena orang-orang yang beriman itu jujur, sehingga kalau cerita tentang mimpi mesti jujur, dan itu merupakan tanda bahwa mimpinya adalah ar-ru'ya as-shalihah, yang merupakan salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Bukan berarti dia dapat wahyu sebagai nabi, tapi dia merasakan, menikmati apa yang biasa dialami oleh para nabi dan rasul, yaitu berupa mimpi yang benar. Kalau para nabi dan rasul itu sering dapat mimpi yang benar, bahkan sebagai wahyu. Nah, ini orang yang beriman itu juga akan mengalami yang itu, masalah mimpi ya. Nah, tapi bukan sebagai wahyu. Nah, barakallahu. Adapun mimpinya orang kafir, orang fasik, itu kebanyakan bohong, dusta ya. Oleh sebab itulah Nabi sampai menyatakan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Nah, ini patokannya itu, mimpinya benar, berarti orang ini jujur. Kalau sering mimpi tapi mimpinya itu ngawur, mimpinya ngelantur, ya, nah, berarti orang ini gak jujur, ya. Nah, na'udzubillah min dzalik, barakallahu. Sehingga orang-orang yang beriman itu mimpinya itu benar-benar mimpi yang berkualitas ya, ar-ru'ya as-shalihah. Adapun kalau mimpi yang enggak berkualitas itu namanya bunga-bunga tidur, namanya adghasul ahlam. Mimpi terbang kayak burung. Mimpi apa? Makan di restoran, makan ini. Ya, habis jalan-jalan ke kota, lihat gitu, dilihatin, kepikiran, tidur ke bawah, tidur muncul, ya, seolah-olah dia masuk restoran itu, seolah-olah dia masuk ke toko itu, ya. Naam, tapi bunga-bunga tidur. Atau khusul ahlam. Naam. Baik. Mimpi yang kacau. Ya. Naam. enggak ada takwilnya. Cuma bunga-bunga tidur saja ya, memperpanjang tidurnya. Barakalakum. Pengen mobil. Dia itu enggak punya uang, tapi dia lihat showroom. Mobilnya bagus-bagus gini-gini. Sampai capek pulang tertidur. Dalam mimpinya dia naik Alphard. Ya, itu gak ada penafsirannya. Oh, kamu berarti akan punya Alphard. Enggak. Tapi tanya dulu, kamu sebelum tidur kemana? Ya jalan-jalan lihat suara mu ya pantas. Bunga tidur. Ya, nak barakalakum. Ya, taib. Hadis yang ke 840. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqdah au ka'annama ra'ani fil yaqdah laita mathalu syaitanu bi. Muttafaqun alaih. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku atau melihat aku, maka dia akan melihatku dalam kondisi sadar, yakni seolah-olah melihatku dalam kondisi sadar, karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, termasuk ar-ru'ya as-salihah, barakofikum, ru'ya yang baik adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Mujari as-salihah. Dan itu mimpinya orang-orang yang beriman. Kalau dia ditanya Rasulullah berjenggot apa tidak, dia akan menjawab beliau berjenggot lebat seperti dalam sunnah ya. Nah, ciri-ciri fisiknya Rasulullah yang disebutkan dalam hadis ditanyakan benar, maka memang benar melihat Nabi. Setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi, menjelma menjadi Nabi, ya, nah, nggak bisa. Tapi kalau dia itu bukan orang yang beriman, yang baik agamanya, terus bilang mimpi ketemu Nabi, ditanya ciri-ciri yang dilihat apa, nah, banyak yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih tentang sifat-sifat Nabi. Maka itu adalah setan yang mengkelabui dia. Tak bisa kemudian mengatur. Setan kok bisa menjelma menjadi nabi? Tak bisa menyerupai muka nabi. Ya memang itu bukan nabi. Makanya setan bisa menggodamu. Ya, yang kamu sampaikan itu nabi itu tak berjenggot. Nabi, aku lihat, ya. Nah, orangnya itu pendek, itu kurus. Wah, ini salah semua, ya. Nah, begitu. Tapi Nabi berkacamata, padahal nggak ada kacamata dulu itu, ya. Nah, ini berarti ngaco, sengaja untuk cari sensasi atau cari ketenaran ya. Nah, barakalakum. Adapun maksud dia seolah-olah melihatku dalam kondisi sadar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilihat itu benar-benar nyata seperti ketika orang itu sadar melihat Nabi. Ada juga yang mengatakan nanti orang tadi akan berjumpa dengan Nabi dari kiamat sebagai busra, kabar gembira untuk dia, ya. Akan dekat dengan Nabi dari kiamat nanti. Kenyataan orang-orang bangga kalau mimpi ketemu Nabi itu ya. Nah, sehingga banyak yang dusta. Berdusta dalam mimpinya itu orang yang paling dusta omongannya ya. Makanya kejujuran itu bisa dilihat dari ceritanya dalam mimpinya. Kalau dia pembohong, sebanyak mimpi-mimpi bohong yang ia ceritakan ya. Kalau orangnya jujur, maka mimpi-mimpi yang ia ceritakan adalah mimpi yang benar. Barakallahu, termasuk mimpi berjumpa dengan Nabi, maka orangnya dilihat ini orang mukminnya baik, jujur, ataukah orang yang gak karu-karuan agamanya, ya, gak jelas agamanya. Nah, barakallahu. Kalau yang gak jelas-jelas gitu berarti biasanya dusta, ya. Nah, ada yang pernah mimpi gak ketemu Nabi? Ya. Nah, saya gak pernah. Ya. Tapi bukan syarat bagusnya iman pernah berjumpa Nabi dalam mimpi, ya. Artinya kalau gak pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, bukan berarti imannya lemah, bukan. Karena memang itu adalah al-mubasyirat, sekedar kabar gembira, ya, ditujukan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian, ya. Apalagi kita yang jaraknya dengan Nabi sudah lama, jauh, ya, gak pernah lihat. Barakafikum. Hadis berikutnya yang ke-841. Wa anna bi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala fal yahmadillah 'alayha wal yuhaddits biha. Wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa ma yuhibbu wa idza ra'a ghayra dhalik mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaitan falyasta'id min syarriha wa la yadhkur hadhi ahadin fa innaha la tadurruhu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bermimpi baik yang ia sukai, maka ketahuilah mimpi itu dari Allah. Pujilah Allah dan silakan menceritakan mimpi itu. Dalam riwayat yang lain, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang ia sukai. Tapi jika dia melihat selain itu, yakni mimpi-mimpi yang tidak disukai, mimpi yang menakutkan dan lain sebagainya, maka itu adalah dari syaitan. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan mimpi itu. Dan jangan menceritakan mimpi itu ke siapapun. Sungguh tidak akan membahayakan dia mimpi tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini ada dua jenis mimpi. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Kalau mimpi baik, maka harus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang tertentu saja yang terpercaya, yang ia sukai. Jangan diceritakan ke semua orang, ya. Nah, begitu. Kalau mimpi jelek, mimpi buruk, itu dari setan. Setan sengaja menakut-takuti Bani Adam supaya merasa sial, supaya pesimis dalam menjalani hidupnya, supaya dibayang-bayangi rasa takut dalam menjalani hidupnya. Maka yang kita lakukan ialah membaca isti'adzah, ya, minta perlindungan kepada Allah dari setan dan dari mimpi yang buruk. Kemudian yang kedua, jangan cerita ke siapapun agar mimpi itu tidak membahayakan diri kita. Nah, sudah. anggap aja itu mimpi, enggak nyata ya. Dah, enggak usah cita-cita. Banyak yang mimpi-mimpi buruk karena diganggu setan. Ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang kalau yang mengalami kesurupan atau apa itu diawali dari itu, mimpi-mimpi buruk. Atau kalau tidur tidak di atas wudu ya. Tidak dikir, punya ngalami mimpi-mimpi buruk. Nah, kita harus minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi itu. Enggak usah diceritakan siapapun, ya. Nah, itu di malam mimpi, ya, disembelih, kepalaku dibuang. Nah, baik. Ya, itu termasuk adab dalam mimpi supaya dia tidak menjadi pesimis, tidak merasa sial, tidak menjadi penakut dalam menjalani hidup ini. Hadis berikutnya, wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shalihah wa fi riwayah ar-ru'ya al-hasanah minallah wal hulum minasyaitan faman ra'a syai'an yakrahu falyanfus an simali thalathan walita'awad minasyaitan fa innaha la tadurru. Muttafaqun alaih. An-nafsu nafkhun latif la riqa ma'ahu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-shalihah atau ar-ru'ya al-hasanah, mimpi yang baik itu dari Allah. Adapun al-hulum, al-hulum, nah, sebetulnya secara makna sama mimpi. Hanya saja di sini al-hulum identik dengan mimpi-mimpi yang buruk, ya. Kalau menurut bahasa, ar-ru'ya sama al-hulum itu apa? Sama mimpi. Tapi kalau dalam syariat ar-ru'ya itu identik dengan mimpi baik, kalau al-hulum mimpi buruk. Mimpi buruk dari syaitan. Maka barang siapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah dia meniup-niup di sebelah kirinya 3 kali dan berlindung dari syaitan. Sungguh mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. An-nafsu meniup-niup tanpa mengeluarkan ludah. Tapi jangan dikeluarkan ludahnya, ya. Tiga kali kemudian berlindung pada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka tidak akan membahayakan kita mimpi buruk tadi. Ya. Nah, taib. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq al-yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan wal yatakhawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mimpi yang tidak ia sukai. Nah, di sini pakai kata ar-ru'ya untuk mimpi yang tidak disukai, mimpi buruk. Berarti ar-ru'ya itu umum, mimpi baik, mimpi buruk, ar-ru'ya. Tapi kebanyakan dipakai untuk mimpi yang baik. Ya. Maka tidaklah dia melakukan al-busak, yakni meludah-ludah tanpa mengeluarkan ludah sebelah kirinya 3 kali dan berlindung pada Allah dari gangguan setan 3 kali kemudian merubah posisi tidurnya. Nah, jadi kalau mimpi buruk kan terbangun biasanya gitu ya, sambil nafasnya tersengah-engah ya. Nah, maka tiup-tiup tiga kali sebelah kiri. Kayak meludak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim tiga kali. Kemudian kita rubah posisi tidur kita. Nah, ini semuanya adab ketika mimpi buruk. Agar mimpi buruk itu tidak membahayakan kita. Barakallahu fikum. Nah, hadis berikutnya. Wa an Abil Asqa wa Thilaba Ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'dhamil fira ayyadda'i rajul ila ghairi abihi aw yuriya aynuhu ma lam tara aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawahu al-Bukhari. Dari Abul Asqa, Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar seorang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Ya, itu gak mau disebut putranya Pak Fulan karena dia agak suka sama bapaknya, hanya dia menisbahkan dirinya kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun kepada kakeknya gak masalah karena kakek itu seperti bapak ya, apalagi kakeknya terkenal, gak masalah ya. Nah, ini termasuk kedustaan yang paling besar. Yang kedua, dia menceritakan mimpinya kepada orang lain, padahal dia sebetulnya enggak melihat seperti yang dilihat dalam mimpinya. Bikin-bikin mimpi bohong, ya. Dia sebetulnya itu tidak pernah mimpi seperti itu, tapi dia cerita kalau dia itu mimpi begini-begini-begini. Itu, ya. Nah, makanya jangan terlalu tasahul untuk dongeng masalah mimpi, ya. Karena bisa dianggap kedustaan yang paling besar. Dia enggak pernah mimpi seperti itu, tapi dia cerita pernah mimpi seperti itu. Nah, kedustaan yang paling besar. Yang ketiga, dia berkata atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau enggak pernah mengucapkannya. Berdusta atas nama Rasul, kedustaan yang paling besar. Rasulullah itu pernah mengatakan begini-begini, padahal Nabi enggak pernah bersabda seperti itu. Hadisnya itu palsu, bahkan enggak jelas. La aslalahu, enggak ada asalnya. Nah, banyak orang-orang itu menisbahkan ucapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul tidak pernah bersabda demikian. Maka ini namanya a'dhamul fira. Naam. Taib. Fira itu bentuk jamak dari firyah. Firyatun viral, artinya al-kadibah, kedustaan. Nah, baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua hadis tadi, yang pertama, bahwa mimpi seseorang yang bukan Nabi dan Rasul, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syariat, tidak ada sangkut pautnya dengan halal haram. Nah, hanya sebatas apa ini? Mubasyirat, kabar gembira ya, melalui mimpi. Yang kedua, larangan untuk minta mentakwilkan mimpinya kepada para peramal. Nah, para peramal ahli nujum, nah, ya. Nah, yang mengaku mampu menafsirkan atau mentakwilkan mimpi, jangan didatangi. Nah, tapi kalau memang dia itu ahli dalam mentakbir mimpi secara syar'i, dia mempengalaman orangnya juga terpercaya agamanya, ilmunya dan lain-lainnya, maka tak masalah. Ya. Baik. Kemudian termasuk lemah keimanan seseorang jika hidupnya itu mengikuti mimpi-mimpi yang ia dapatkan dalam tidurnya, ya. Nah. Ya. Prinsip hidupnya itu berdasarkan mimpi-mimpi. Kayak ada yang mengatakan pemimpilah dan wujudkan mimpimu, ya. Nah, itu termasuk para pengusaha itu punya ucapan-ucapan seperti itu, ya. Nah, pemimpilah dan wujudkan mimpimu. Itu punya mimpi, punya uang banyak, wujudkan mimpimu, kejarlah itu. Berarti kan seperti itu, seolah-olah motivasi hidupnya itu berdasarkan mimpi-mimpi yang ia lihat ketika tidur gitu, ya. Jadi jangan seperti itu, barakallahu fikum. Jadi kita punya dasar dan pedoman Al-Qur'an was sunnah al-fahmi salafil ummah, bukan berdasarkan mimpi. Nah. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kejahatan, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkan syariat-syariatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.